Kemudian kita masuk kepada persoalan yang kedua, penjelasan mengenai syubhat kelompok inti hadis ataupun Quraniyun. Quraniyun. Sebenarnya Quraniyun tidak sesuai langsung dinisbahkan kepada inti hadis, tetapi mereka yang menggelarkan diri mereka sebagai Quraniyun. Kerana kalau mereka gelarkan diri mereka sebagai anti hadis, dari sudut survival political mileage dia tak dapat lah. Sebab dia anti ni, maka dia tak sesuai lah. Tapi kalau dia kata kami Quranis, ui, orang kata ini adalah bagus ni, orang tengok Quranis, maknanya dia ikut Quran. Tapi duk anti, mula-mula lagi first impression orang tengok, dia ni duk anti je, kerja tak betul lah tu. Tapi dia nak politik juga, dia nak tarik orang, dia nak tarik kami Quraniyun, kami ikut Quran, marilah kita sama-sama ikut Quran. Saya pun di pejabat mufti pernah didatangi oleh kelompok ini juga. Datang jauh daripada Shah Alam, naik kereta api Seksyen 19 KTM, berhenti di KL Station, pergi ke Jawi, Jabatan Agama Wilayah Persekutuan itu. Masa itu ofis masih di sana. Umur dah 70 lebih, pakai seluar jin, pakai segak lah. Saya tanya, tuan, jauh tuan datang ni daripada Shah Alam, tuan duduk di mana? Saya duduk Seksyen 7. Kenapa tuan tak pergi ke Mufti Selangor je, tanya soalan? Dia kata, dekat mana pejabat Mufti Selangor? Dia kata, saya kata, tu lah dekat belakang Masjid Shah Alam tu, Masjid Negeri dia tu, kat depan tu je. Saya tak tahu pun, dia kata. Tapi tak kisahlah, dia datang jumpa di pejabat Mufti Wilayah. 2 jam perbahasan tanpa dia ada buat sebarang temu janji pun. Kita nak halau pun kesian orang tu. Banyak dia argue. Dia kata, ustaz, kita ni tak payah dah ikut Nabi ni, Nabi dah meninggal, kesianlah kat dia. Kita ikut Quran, kita ikut Quran, ni ayat dia sendiri. Nabi dah meninggal, kesianlah kat dia, tak payah ikut. Saya pun pertama kali berhadapan dengan orang macam ini. Tetapi dia siap bawa nota-nota dia, nota dia nak argue dengan kita. Apa pandangan ustaz terhadap ayat ni? Apa pandangan ustaz terhadap ayat ni? Banyak pula ayat dia nak minta pandangan kita. Tapi ada yang saya jawab, ada yang saya tak jawab. Kerana tak ada sebarang preparation pun. Kita tak tahu dia nak datang bila, tiba-tiba dia datang tanya soalan 2 jam. Tapi banyak argument. Dia kata cukup semata-mata ikut Quran. Banyak yang saya tanyakan. Saya, antara yang saya tanya berkaitan dengan solat dia macam mana. Dia kata solat ni kita ikut orang dulu-dulu lah. Dia kata, dah daripada dulu macam ni lah. Dia kata macam tu. Maknanya seakan-akan dia sebenarnya tak dapat jawab. Kerana dalam Quran tidak menyatakan kaifiat solat secara teliti ataupun secara terperinci. Quran hanya suruh salat, tetapi dari sudut menghadap kiblat, dari sudut mengambil wudu, dari sudut takbiratul ihram dan pergerakan-pergerakan salat yang lain, ini tak dijelaskan secara terperinci walaupun ada sebahagian. Antara syubhatnya seperti yang mereka sebutkan. Mereka kata Allah dah sebut dalam Quran, wa kullu shay'in fassalnahu tafsila, dan setiap sesuatu itu kami tafsilkan, kami perincikan dengan sebegitu terperinci. Dan Allah sebut di dalam Al-Quran, ma farratna fil kitabi min syai', tidak ada kami tinggalkan atau tidak ada kami abaikan di dalam Al-Quran ataupun di dalam Al-Kitab itu sesuatu apa pun. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna hazal Qur'ana tarafuhu biyadillah wa tarafuhu biaidikum fatamassaku bihi fa innakum lan tadillu wa lan tahliku ba'dahu abada. Sesungguhnya Al-Quran ini hujungnya ada di tangan Allah, dan satu bahagian yang lainnya ada di tangan kamu semua. Berpegang teguhlah dengannya, maka kamu semua tidak akan tersesat dan binasa selama-lamanya. Mohon agar Syekh dapat jelaskan mengenai perkara ini. Sebelum kita perincikan kepada jawapan Syekh Al-Albani, tuan-tuan faham tak soalan dia ni apa dia? Dia macam ni. Dia nak bagi tahu seakan-akan Quran dah cerita yang kami datangkan Quran dalam bentuk yang terperinci. Begitu jelas, sejelas-jelasnya. Dan kami tak abaikan sesuatu apa pun daripada Al-Quran. Maknanya dalam ayat, dua ayat yang disebut dalam soalan itu, seakan-akan Al-Quran ni dah lengkap, jelas semuanya. Maka hadis pula, dia kata tetapi dalam hadis sebut, Quran ni sebahagian ada di tangan Allah, sebahagian ada dekat tangan kita. Jadi dia akan anggap macam ini suatu kontradik. Mana maknanya seolah-olah nak menafikan hadis tu. Jadi dia kata hadis ni mesti tak sahih kerana Quran dah lengkap. Pasal apa pula ada sebahagian di tangan kita, sebahagian di sekian-sekian? Pertamanya, kita cek hadis tu sahih ataupun tak. Kalau tak sahih, maka tak ada kontradik. Tapi kalau dia sahih, maka kita nak lihat bagaimana tafsiran para ulama' dalam menyelesaikan percanggahan di antara dua ini. Tengok apa jawapan Syekh Al-Albani. First kali dia kata, adapun berkaitan dengan ayat Allah ma farratna fil kitabi min syai, maka al-kitab yang dimaksudkan di situ adalah Allahul Mahfuz, bukannya Al-Quranil Karim. Maknanya yang dimaksudkan oleh para mufassirin ma farratna fil kitabi min syai, itu membawa erti tidak kami abaikan, tidak kami tinggalkan sesuatu apapun daripada ia ditulis di dalam Lauhul Mahfuz. Hakikatnya ini adalah tafsiran yang sangat tepat. Kerana di dalam Lauhul Mahfuz tidak ada sebarang yang tertinggal. Semuanya telah dicatat. Semuanya telah ditetapkan oleh Tuhan Subhanahu wa Ta'ala. Maka jelas kekeliruan ini. Yang dia maksudkan di situ bukan Al-Quran tetapi Lauhul Mahfuz. Kemudian Allah Azza wa Jal berfirman, wa kulla shay'in fassalnahu tafsila, dan setiap sesuatu itu telah kami perincikan ia secara terperinci. Kalaulah kita melihat dan mengumpulkan kesemua ayat Al-Quranil Karim, maka memang tepat bahawasanya Allah telah menjelaskan setiap perkara itu secara basicnya dengan jelas di dalam Al-Quran. Akan tetapi dalam beberapa keadaan tertentu ia mempunyai penjelasan yang lain sebagai penguat dan penyokong. Kita sedia maklum, kata Al-Albani, bahawa sebuah penjelasan kadangkala adalah dalam bentuk yang umum. Hal ini kerana perincian yang lebih khusus daripada penjelasan umum tersebut tidak mungkin dapat dijelaskan secara terperinci. Maknanya, Allah dah sebut secara umum dan secara jelas. Tetapi kadang-kadang perincian daripada perkara yang umum itu jadi terlampau banyak. Maka Allah hanya datangkan perincian dalam bentuk yang menyeluruh. Allah tak perinci secara detail-detail macam di dalam salat ataupun di dalam Al-Quran berkaitan dengan ayat salat. Memang jelas tentang kewajipan dan kefarduan salat di dalam Quran. Semua orang tahu. Tafsir, perinci dah tu. Memang kewajipannya jelas. Tetapi kaifiat, tata cara bagaimana? Maka sebab itu saya bila dah habis berbincang dengan golongan ini yang saya ceritakan pada awal tadi, saya terlupa satu soalan. Saya nak tanya dia sebab saya tengok dia dah tua. Saya terlupa nak tanya, tuan dah pergi haji ke belum? Ini pun soalan yang saya fikir ini bagus untuk ditanya tapi saya lupa. Kalau dia dah pergi haji, maka di mana yang kata haji kena buat di Mekah? Di dalam Al-Quran kalau boleh kita nak tanya secara teliti. Di mana yang cerita tentang apa nama Safa Marwah ataupun berapa kali pusingan ataupun berapa biji batu untuk lontar jamrah? Kalau dia kata belum, saya tak buat haji lagi, maknanya dia tak betul-betul ikut Quran lagi, tak layak digelar Quraniyun kerana Quran suruh kita buat haji. Tetapi ini pun antara perkara yang kita kena faham. Tapi saya suka jawapan Syekh Al-Albani ni tadi. Dia kata penjelasan tu kadang-kadang bersifat umum. Maknanya tak semestinya penjelasan itu bersifat khusus, detail satu demi satu. Kadang-kadang kita menjawab secara umum. Macam orang tanya soalan, "Ustaz, apa yang sepatutnya saya buat apabila saya ada masalah?" Kita jawab, "Takwa kepada Allah." Oish, takwa ni umum. Perincikanlah, tapi jawapan saya tepatlah. Kalau ikut tepatlah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa takwa kepada Allah, Allah akan jadikan jalan keluar daripada setiap kesulitan. Tetapi kadang-kadang kalau kita nak perincikan, kalau dia ada masalah, kita boleh buat pergi kaunseling, dapatkan bantuan daripada sudut kewangan ataupun cari jalan lain. Maknanya ada secara perincian tu boleh datang. Tapi kadang-kadang ustaz dia suka bagi penjelasan dalam bentuk umum. Jelah tu kan, takwa pada Allah, buat yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang. Macam soalan apa nama Harun al-Rashid kepada Hasan al-Basri. Dia tanya, "Bagi aku satu wasiat." Tapi biar dia pendek. Maknanya dia nak nasihat, tapi pendekkan nasihat tu. Oh, kata hebat sungguh, kata pemerintah biasalah. Dia nak nasihat, tapi dia nak yang pendek. Tapi Hasan al-Basri ni dia jawab, memang dia tak bantah pun. Dia tak kata, dia tak perli-perli. Dia tak kata, apalah aku nak bagi nasihat, suka hati aku lah panjang ke pendek, dah lah kamu minta. Tapi dia bagi jawapan ikut apa kehendak pemerintah itu. Dia kata apa dia? I'si hawa kawassalam. Derhakalah kepada hawa nafsu kamu, assalamualaikum. Tu dia jawab dia. I'si hawa kawassalam. Ada tiga kalimah. Derhaka kepada hawa nafsu kamu, itu jangan ikut hawa nafsu. Dah. Kalau ikut jawapan dia jelas sungguh lah. Kerana semua maksiat yang berlaku dalam dunia ini, banyak faktornya daripada hawa nafsu. Kalau dia nak perinci boleh, dia boleh cakap jangan rasuah, jangan kroni, jangan menipu, jangan ketirisan, jangan sekian. Boleh dia cakap banyak-banyak. Tapi kadang-kadang penjelasan itu datang dalam bentuk umum. Kerana terlampau banyak cabang-cabangnya yang khusus itu, sehingga menyukarkan untuk dimasukkan ke dalam sesuatu penjelasan itu sendiri. Maka Allah Al-Hakim, Allah Al-Hakim, maha bijaksana. Dia Al-Alim. Sebab itu dalam Quran dia hanya menyebutkan perkataan yang paling tepat merangkumi kesemuanya sekali yang di bawahnya itu. Perincian-perincian itulah yang datang di dalam hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Ma taraktukum ataupun ma taraktu syai'an mimma amarakumullahu bihi illa waqad amartukum bih." Aku tidak meninggalkan sesuatu apa pun yang Allah perintahkan kepada kamu, melainkan aku juga turut memerintahkannya supaya kamu buat. Wala taratu syai'an fi ma mimma nahakumullahu anhu illa waqad nahaitukum anhu. Dan tidak pernah aku tinggalkan sesuatu pun yang Allah larang, melainkan aku juga turut melarang perbuatan tersebut. Tetapi jawapan yang lebih menarik, tengok pada muka surat yang ke-8 itu. Maka kita dapat melihat kaedah-kaedah dalam syariat yang mengandungi begitu banyak perincian. Kadang-kadang Allah menjelaskan satu persatu ibadah dan hukum-hakam lainnya secara terperinci tanpa perlu kita merujuk kepada kaedah. Antara contoh kaedah yang menampakkan kepada keluasan Islam menyeluruh adalah kaedah la darara wa la dirar. Jangan memberi mudarat kepada orang lain, dan jika orang buat mudarat kepada kita, jangan membalasnya dengan kemudaratan. Ini kaedah umum, tetapi dia meliputi semua bentuk kemudaratan, sama ada mudarat lisan ataupun perbuatan anggota badan. Orang maki hamun kita, ada mudarat kepada kita, keburukan, sakit hati kita dengar. Tapi kita nak bagi hati dia sakit, kita kutuk dia balik, maka ini didarang. Termasuk dalam la darar wa la dirar. Time belajar di sekolah, kawan depan tarik kerusi kita, duduk terjatuh, terplay out kita. maka kita pun balas balik. Lepas rehat, tarik kerusi dia balik, dia jatuh padan muka. Tak boleh. La darat wa la dirah. Jadi ini adalah cara untuk kita memahami kaedah sebenar bahawasanya Islam dia datang dalam bentuk kadang-kadang penjelasan yang umum, tetapi itu tidak kontradik dengan satu sama lain. Sabda Nabi, kullu muskirin khamr wa kullu khamrin haram. Setiap yang memabukkan adalah arak, dan setiap arak itu adalah haram. Sabda Nabi, kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Setiap bid'ah itu adalah sesat, dan setiap yang sesat itu berada di dalam neraka. Ini umum. Dalam hadis pertama, iaitu la darar wa la dirar, kullu merujuk kepada kesemua kemudaratan yang terdapat, yang boleh berlaku, sama ada kemudaratan jiwa atau harta atau lidah. Dalam hadis kedua pula, perkataan kullu membawa erti apa sahaja yang memabukkan, sama ada daripada anggur ataupun daripada jagung dan seumpamanya. Sekiranya ia boleh membawa kepada memabukkan, maka hukumnya adalah haram. Begitu juga dalam hadis yang ketiga, bid'ah tidak boleh dihadkan kepada sebahagian perkara tertentu sahaja, kerana terlampau banyak, terlampau banyak orang yang mereka cipta amal ibadat dalam isu keagamaan ini. Tetapi Nabi membuatkan kesimpulan penjelasannya dengan perkataan yang pendek, setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap yang sesat berada di dalam neraka. Ini dikuatkan oleh kata-kata Sayyidina Umar, kullu bid'atin dalalah wa in ra'aha an-nasu hasanah. Setiap bid'ah adalah sesat sekalipun manusia memandangnya sebagai baik. Ini baik, ini kan bagus. Nanti kita akan tengok contoh dalam muka surat yang akan datang. Inilah dianya penjelasan yang datang dalam bentuk kaedah. Sama seperti Quran, dia datang dalam bentuk kaedah umum. Kaedah umum. Sebagai contoh, Quran dia cerita wala tajassasu, jangan kamu mencari mengintip-ngintip kesalahan orang. Tapi Quran dia tak cerita secara detail. Tapi itu dah kita faham dah, larangan umum. Maka sebarang bentuk perbuatan mengintip, sama ada dalam rumah, sama ada di pejabat, sama ada hatta dalam dunia media sosial pun, mengintip adalah dilarang. Mencari kesalahan dilarang. Banyak lagi yang kita sebut. Quran kata jangan kita mencaci maki. Di mana sahaja tak boleh caci maki, walaupun itu tak disebutkan. Quran dia tak sebut jangan caci maki dalam Facebook. Itu terlalu detail. Jadi kalau tak caci maki dalam Facebook, orang akan fikir bolehlah caci maki dalam dunia nyata. Jadi Quran datang dalam kaedah umum, maknanya dalam setiap keadaan, setiap masa dan setiap tempat, jangan mencaci maki satu sama lain. Jadi merujuk kembali kepada hadis di dalam pertanyaan tersebut, ianya merupakan hadis sahih. Nampak tak? Status hadis dah terjawab. Hadis yang Nabi kata alaihi salatu wassalam dalam persoalan itu tadi, inna hazal Quran tarafuhu biyadillah wa tarafuhu biyadikum biaidikum fatamassaku bihi fa innakum lan tadillu wa lan tahliku ba'dahu abada. Dan kita boleh beramal dan berpegang teguh dengannya sebagaimana hadis taraktu fikum amrain lan tadillu ataupun lan tudillu ma tamassaktum bihima kitab Allahi wa sunnata rasulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Berpegang teguhlah dengan tali Allah yang ada di hadapan kita, yaitu dengan mengamalkan sunnah Nabi yang menjelaskan Al-Quranil Karim. Maka fungsi as-sunnah antara lain adalah menjelaskan ayat-ayat Quran yang datang secara mujmal, yang datang secara umum. Jadi kita boleh memperincikannya dengan Al-Quran.